berburu, menangkap buruannya saat dia sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, dia bantu. Bukan dia yang berburu, yang berburu orang lain, tapi bantu. Nih, pakai panah saya. Nih, pakai pistol saya. Nih, bahkan menunjuk tidak boleh. Menunjuk tidak boleh. Ini luar biasa para sahabat mengamalkan hadis ini. Jadi waktu itu para sahabat sedang ihram. Kecuali satu seorang sahabat, dia sudah selesai. Dia tidak sedang dalam keadaan ihram. Para sahabat melihat buruan, yang tentu buruan itu menyenangkan mereka. Antum jangan bayangkan bahwa dapat buruan hari itu seperti sekarang, iseng hobi. Kalau hari itu betul-betul dibutuhkan, rezeki besar. Ketika seseorang mendapatkan buruan, nanti dimakan bersama-sama, makan daging. Nah, para sahabat melihat itu, yang sedang ihram itu melihat. Sementara sahabat yang satu yang tidak sedang ihram itu enggak ngelihat. Para sahabat pengin banget dia ngelihat. Ya, tapi masih enggak ngelihatnya. Enggak berani begini, enggak berani. Haram enggak boleh, ya kan? Lihat. Ya. Aku setahu setelah jauh. Ini sahabat sih, saya lupa namanya. Sahabat yang satu ini yang meriwayatkan hadis. Ya. Sudah jauh. Ini dia. Membantu seperti ini tidak boleh karena memang dilarang. Dalam bentuk apapun membantu seseorang untuk berburu. Ya. Walaupun orang itu halal berburu dan kita tidak halal karena kita sedang ihram. Ya. Yang kedua, yustahabbu lil ahli ay yunshitu li'anati rabbil bait 'ala at-ta'ah wa lahum fi dhalika ajr. Disunahkan, disukai bagi anggota keluarga, bagi kepala keluarga untuk merangsang anggota keluarganya, anak istrinya, membantu Rabbul Bait, membantu kepala keluarga untuk melakukan ketaatan. Ya, kamu harus bantu ayah nak ketika ayah ingin silaturahim ke orang tua ayah. Kamu harus bantu aku deh ketika aku ingin begini, ingin begitu. Di tarbiyah supaya anak istri itu semangat membantu suaminya, membantu ayahnya untuk berbuat ketaatan. Jangan malah menghalang-halangi. Karena kita lihat berapa banyak kaum muslimin, para wanita yang menghalang-halangi suaminya untuk bersilaturahim ke ibunya, untuk membantu ibunya, membantu saudaranya, dihalang-halangi. Dan itu sering sekali saya mendapatkan pertanyaan SMS dan lain-lain, merasa prihatin, merasa tidak suka suaminya banyak membantu orang tuanya, adiknya, kakaknya. Mestinya dia bangga punya suami yang soleh, punya suami yang birrul walidain, punya suami yang peduli terhadap keluarga. Walaupun keluarga dia tidak atau kurang diperhatikan, karena memang bukan kewajiban suami. Ya, apakah ada kewajiban bagi kita, bagi saya, membantu saudara-saudara istri saya? Tidak ada kewajibannya. Kalau kebaikan tentu baik, tapi secara kewajiban tidak ada. Ya, tidak ada. Maka ketika kita lepaskan putri kita untuk menikah dengan seorang laki-laki, maka siap dia membantu suaminya, membantu keluarga suami, begitu. Jika Allah takdirkan suami itu baik, bantu sana, bantu sini, alhamdulillah. Ketika tidak, mungkin harta tidak cukup, wajib bagi istri untuk bersabar. Wajib bagi dia menyemangati suami untuk birrul walidain, untuk silaturahim terhadap keluarganya dan seterusnya. Yang terakhir, istihbabut tawassuki qabla alwudu wa qabla shalah wa inda al-imbi'athi min an-nawm. Disunahkan bersiwak sebelum wudu, sebelum salat, dan ketika bangun tidur. Nanti akan ditambah satu lagi, apa, di hadis berikutnya, ketika mau masuk rumah, ya, nanti akan kita baca lebih lanjut. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Saya tidak sengaja berbaiat. Timbul pertanyaan dari kalimat tidak sengaja berbaiat. Berarti enggak niat gitu baiatnya? Ngigo gitu apa gimana? Atau mungkin bahasa tepatnya terpaksa mungkin ya. Datang ke satu tempat, mau enggak mau harus berbaiat. Kalau enggak sadar saya kira enggak mungkin. Karena enggak sengaja kan seolah enggak niat kan? Dan ternyata saya baru tahu, ternyata dia, apa ini, harukah saya bayar kifarat untuk membatalkan bayat? Saya kira tidak ada ya. Kifarat itu melanggar sumpah, jima di siang hari bulan Ramadan, tidak melaksanakan nadar, itu ada kifaratnya. Adapun melanggar baiat tidak ada dan wajib dilanggar ketika baiat itu batil. Dan tidak ada baiat yang hak kecuali baiat kita terhadap pemimpin kita. Artinya kita siap taat kepada pemimpin kita yang muslim, presiden kita, raja kita, amirul mukminin yang muslim, siapapun dia, kayak apapun Islamnya. Mau jarang sholat, mau suka mabuk, mau korupsi dan seterusnya, asal dia musyrik secara dzahir, maka wajib kita berbaiat, dalam arti siap taat, siap mentaati perintah beliau. Itu yang dimaksud dengan baiat yang hak. Apa yang dimaksud dengan faham murji'ah? Sesuai dengan namanya, irja', roja', apa? Berharap. Jadi satu kelompok sesat di dalam Islam yang sifat rojaknya itu mengalahkan apapun. Maka bagi orang-orang murjiah ini tidak ada ketakutan sedikit pun. Zina tidak takut, minum khamar tidak takut, berjudi tidak takut. Karena apa? Yang ada adalah iman cukup, iman cukup. Karena bagi mereka murjiah, iman itu tidak apa? Tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak naik, tidak turun. Karena bagi mereka iman itu sekedar percaya, titik. Namanya percaya ya sudah segitu. Maksud percaya ada naik, ada turun. Nah, maka bagi mereka iman kita semua ini, dengan imannya para sahabat, dengan imannya Abu Bakar, Umar, bahkan dengan imannya para nabi, para rasul, sama persis. Imannya para pelacur dengan imannya Aisyah, Khadijah, Zainab, Maryam, sama. Ini sesat sekali, sangat sesat sekali. Bagi mereka maksiat tidak mempengaruhi iman. Iman tidak dipengaruhi oleh maksiat. mau maksiat, mau taat, ya iman segitu. Itu murji'ah. Ya. Lawan kata, lawan kata, karena aliran sesat itu seperti itu, selalu seperti itu. Satu terlalu ke kiri, satu terlalu ke kanan. Satu terlalu ke timur, satu terlalu ke barat. Ya, ini murji'ah. Seperti itu. Nah, tentu antum tahu lawan kata murji'ah adalah apa? Yang mengatakan sekali minum khamar kafir kekal di neraka selama-lamanya. Sekali motong jenggot kafir kekal di neraka selama-lamanya. Sekali berbohong berzina kafir kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Khawarij diikuti oleh Mu'tazilah. Bagi Khawarij, iman harus sempurna. Jika tidak sempurna, batal iman itu. Sempurna itu bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya jauh dari zina, khamar, judi, menipu, membunuh, dan seterusnya. Maka sekali minum khamar kafir. Khawarij. Dua-duanya sesat, dua-duanya batil. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berdiri di tengah-tengah antara dua yang terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, terlalu ke timur, terlalu ke barat. Ahlus Sunnah salaf salafi selalu berada di tengah-tengah. Bagaimana salaf? Meyakini bahwa iman tidak akan batal, tidak akan hilang oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi walaupun berzina, walaupun minum khamar, walaupun berjudi, maka dia masih beriman, masih muslim. Cuma imannya turun, turun, turun, turun. Apakah wajib menjawab azan dalam perkara yang tidak disyariatkan? Apa maksudnya? Maksudnya azannya bid'ah. Tentu tidak ya. Ada orang azan di kuburan, kan suka ada tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sunahkah kita menjawab? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Tidak ada sunahnya menjawab azan yang bid'ah. Apabila ada undangan walimah yang diketahui bercampur baur antara laki dan perempuan dan ada musik, apakah menjadi udzur syar'i, bolehnya tidak menghadiri undangan tersebut? Kalau tidak salah pernah kita bahas ya, bahwa dalam walimah ini ada, dalam undangan secara umum itu ada dosa-dosa dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, dosa-dosa yang diketahui oleh umumnya kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin tahu kalau itu dosa. Apa misalnya? Makan babi, minum khamar, dansa-dansa laki perempuan. Ini umumnya kaum muslimin tahu, ini haram. Maka jika ada satu undangan kok ada itunya, ada babinya, atau ada khamarnya, atau ada dansa dan seterusnya, maka jangan datang. Jangan datang sebagai bentuk hajar. Dan insya Allah mereka yang mengundang kita tidak melihat ini satu fitnah. Justru yang ada, mereka akan merasa kecil ketika kita tidak datang. Salah sendiri, ada khamarnya, ada daging babinya, ada keharaman yang jelas. Yang kedua, ada dosa-dosa yang umumnya kaum muslimin tidak tahu kalau itu dosa. Seperti musik tadi, ikhtilat tadi, campur aduk antara laki dan perempuan. Umumnya kaum muslimin tidak tahu kalau itu haram. Nah, untuk jenis dosa kedua ini, kita masih wajib datang. Ya. Justru ketika kita tidak datang, akan timbul fitnah. Karena mereka tidak tahu, mereka jahil kan. Nah, kecuali yang mengundang itu tahu, atau barangkali sudah memaklumi. Saya sering ditawari begitu ya, Bapak kalau mau datang alhamdulillah, tapi kalau gak datang gak apa-apa, masih ada musiknya ini, masih ada campur aduk. Saya tidak sanggup melawan keluarga besar begini begitu. Ya, nah, berarti dia faham. Berarti nggak ada fitnah. Kalau dia nggak faham, orang awam tentu nggak ada waktu bagi kita untuk menerangkan. Dan mereka belum tentu sikoh kepada kita, kan? Maka sudah, datang saja. Walaupun ada musim. Ya, ya sudah, makan saja. Ya, nggak usah disumpel telinganya, ya kan? Ini bulu, ya. Tapi juga jangan manggut-manggut. Manggut-manggut. Kakinya bergerak-gerak, kayak jalan. Ya, makan-makan saja. Iya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.